Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خلق الله رحمنا رحمكم الله diantara satu perkara yang maklum di antara kita, yang kita baca dalam kitab-kitab yang kita pelajari, bahwasanya hakul hukuk, hak yang paling wajib kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca menjelaskan masalah ini. Qala Allahu Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qala Allahu Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa qala subhanahu قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. Adapun hadis, di antara hadis yang masyhur yang pernah kita baca adalah hadis Mu'adz. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqul lil ibad wa ma haqqul ibad ya Allah. Qala Mu'ad, Allah wa Rasul A'lam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, ya, agar mereka beribadah kepada Allah yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Namun sunnatullah, ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah atau bertauhid, dan ada di antara mereka yang tersesat, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, tentang sebab-sebab seorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qad kathura asyirku fi hadhihi ummah, telah banyak perbuatan-perbuatan syirik di umat ini. Wastashra amruhu bisababi ibtiaj aktsarin nas anil kitab was sunnah wa taqlidihim lil aba wal ajdad ala ghairi huda wa bisababi al-ghuduwi fi ta'zimil mauta wal bina'a ala kuburihim wa bisababil jahli bi haqiqati dinil Islam alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam kama amara al-mu'minin kama qala amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an innama tanqudu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah wa bisababi rawaji subahi wa hikayat allati qalla bi aktsarun nas wa atabaraha adillatan yasaniduna ilaiha bitabridi ma hum alai. Beliau sebutkan dalam paragraf ini sebab-sebab sebagian orang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik. Yang pertama kata beliau rahimahullah fidahullahu ta'ala bisababi ibti'ad aktsarin nas anil kitab wa sunnah. Ya karena sebab jauhnya kebanyakan manusia dari Al-Quran dan sunnah. Ya, ketika mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, menjauh dari Al-Quran dan sunnah, bahkan ya diracuni, diberi subhat bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil Al-Quran dan sunnah kecuali orang-orang khusus. Tidak sembarang orang yang bisa mengambil langsung Al-Quran dan sunnah, ya, sehingga mereka hanya berpegang dengan ucapan pulan wa'lan. Itu pun ikhwanifillah rahimun rahimukumullah tidak utuh mereka dapatkan. Kemarin kita di majlis di Temanggung kemarin dengan Asatidah dapat satu faedah yang sebetulnya mungkin sebagian mereka telah baca, ya, tapi mereka tutup-tutupi. Ya, di kitab yang mereka baca di Safinatun Najah, kitab Safinah yang masyhur si mereka, ternyata di situ sendiri di poin terkait dengan masalah shurutus shalah, iya, penulis dan mereka baca itu menerangkan bahwasanya aurat al-mar'ah amama al-ajnabi, ya, aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu adalah jami' badaniha, semua tubuhnya, badan. Iya, mereka baca dalam kitab-kitab mereka, itu mereka ingkari. Ya, bahkan ya antum tahu bagaimana Said Aqil yang melecehkan hijab di satu kejadian, satu waktu. Ya, sudah kita tahu di satu gambar plastik hitam, ya, satu lagi gambar wanita berhijab. Kata Said ini, kata dia, mana di antaranya keduanya yang sampah? Iya, disetarakan al-mar'ah mutahajjibah, wanita yang berhijab dengan sampah. Dilecehkan sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal ternyata dalam kitab mereka pun disebutkan bahwasanya auratul mar'ah amama al-ajnabi adalah jami' badaniha. Syahid ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Iya, mereka jauhkan umat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa antum lihat bagaimana dalam usul sunnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menerangkan bagaimana subhat mereka meracuni umat untuk jauh dari Al-Quran Sunnah. dengan menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil langsung di sumber Al-Quran Sunnah kecuali orang-orang yang memiliki syarat-syarat khusus. Kalau tidak, maka dia akan menjadi zindiq, menjadi orang yang gila. Iya, ditakut-takuti umat dari Al-Quran wa Sunnah. Iya, mereka hanya dicekoki dengan ucapan fulan wa'alan, dan itu pun mereka tidak jujur dalam menyampaikannya. Iya, betapa banyak ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahallahu ta'ala, iya, berbeda dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka yakini. Padahal dalam keadaan mengaku sebagai seorang mazhab Syafi'i. Wallahu rahimana rahimakumullah. Yang kedua, kata beliau, wa taqlidihim lil abai wal ajdadi ala ghairi huda. Sebab banyaknya orang-orang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah karena mengikuti al-aba wal-ajdad, iya, nenek moyang, bapak-bapak moyang, iya, tanpa bimbingan, tanpa hujjah. Dan ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah, di antara subhat yang ada pada mereka, di antara subhat yang mereka gunakan untuk meracuni umat, ya, adalah masalah ini. Ya, berapa banyak mereka berusaha menjauhkan umat dari ahlu sunnah dengan ini. Ya, habaib mereka dan juga tadi Sa'id Aqil ketika menyuarakan kebidahannya dengan Islam Nusantara, iya, memprovokasi umat, diprovokasi umat muslimin dari ahlu sunnah, iya, dengan menyatakan seperti ini. Ya, mereka, iya, membawa ajaran baru yang berbeda dengan ajaran nenek moyang kita dan seterusnya. Padahal ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan Syaikh Al-Fauzan hafizahallahu taala, wa hiya subhatun yaja'u ilaiha kullu man ya'jizu an iqamati ad-dalil. Ini adalah subhat orang-orang yang sudah tidak mampu menegakkan dalil ala dakwah. Jadi sudah tidak mampu membawakan dalil, tidak mampu berhujjah, iya, maka akhirnya menyatakan ini kan ajaran nenek moyang kita. Ini yang diajarkan oleh bapak-bapak kita. Ini adalah subhat yang digunakan oleh mereka-mereka yang tidak mampu menegakkan dalil. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala fidahullahu ta'ala yang ketiga, wa bisababi al-gulu fi ta'zimil mauta wal bina ala kuburihim. Ya, dengan sebab gulu, mengagungkan orang yang telah mati, ya, membuat bangunan-bangunan di kubur-kubur mereka. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seperti yang terjadi pada kaum Nuh, seperti yang terjadi pada al-Yahud dan Nasara. Wasbahul firaq, dan firqah yang paling banyak kesamaan dengan Yahudi adalah Rafidah. Ya, Syiah Rafidah. Wasbahul firaq, Rafidhah adalah Sufiyah. Iya, firqah yang paling banyak mirip dengan Rafidhah Sufiyah. Sama-sama mereka banyak mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Sama-sama mereka mengagungkan kubur-kubur tokoh mereka. Membangun-bangun kuburan-kuburan tokoh mereka. Iya, sama-sama banyak sihir. Iya, beredar. Mereka ajarkan di antara mereka. Dan sekian banyak musyabah al-Yahud dengan Rafidhah. Dan sekian banyak ada musyabah antara Sufiyah dengan Rafidhah. Di antaranya adalah ini. Dengan sebab mereka mengagung-agungkan tokoh-tokoh mereka yang telah meninggal, membangun kuburan-kuburan mereka, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sisi bentuk mukhalafah kebanyakan orang sekarang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya sangat keras mengingkari pembangunan kuburan-kuburan. Iya, adapun mereka melakukannya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat keras. Iya, di dalam ta'zim kepada khas, kepada orang-orang tertentu, bahkan kepada dirinya. Ya, tapi mereka mengagung-agungkan orang berlebihan, bahkan kepada orang telah mati. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat keras terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi banyak mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i tenggelam dalam ilmu kalam, ilmu filsafat dan semisalnya. Ini yang ketiga. Banyaknya kesyirikan terjadi di umat ini yang pertama karena sebab mereka berpaling dari Al-Quran Sunnah dan dipalingkan dari Al-Quran Sunnah. Hanya mencukupkan dengan ucapan fulan wa alan. Yang kedua, taklid kepada aba, kepada nenek moyang mereka. Yang ketiga, karena mereka mengagungkan orang telah mati. Ya, membangun kuburan-kuburan di kubur-kubur mereka. Ya, kemudian keempat, kata beliau, wa bisababil jahli bihaqiqati dinil Islam alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebab kejahilan mereka tentang hakikat agama Islam yang diutus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kamil, yang telah sempurna. Islam yang syamil, yang mengurusi segala urusan, mencakup segala permasalahan dalam kehidupan kemaslahatan umat ini. Islam yang al-baqi, yang akan senantiasa langgeng ila qiyamis sa'ah. Khairillah rahimana rahimakumullah. Ini satu hal yang mereka lupakan. Iya, yang mereka bodoh tentangnya, atau pura-pura bodoh, atau membodohi umat. Iya, sehingga mereka mengesan kepada umat bahwasanya Islam ini belum sempurna. Islam ini bukan Islam yang syamil. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah usul sunnah, salah satu usul, dan beberapa halaman beliau menjelaskan, membantah mereka-mereka ya yang menyatakan bahwa Islam ini tidak cocok untuk sebagian tempat atau sebagian waktu. Islam ihwan fillah rahimana rahimakumullah adalah agama yang kamil untuk seluruh umat. Agama yang syamil untuk seluruh umat. Agama yang baqi, yang akan senantiasa langgeng ila kiamis sa'ah, untuk seluruh umat. Iya, seluruh waktu, seluruh tempat, sehingga tidak butuh slogan ya Islam Nusantara. Bahkan kemudian dengan congkak yang menyatakan akan mengislamkan apa namanya dunia, mengislamkan mempromosikan Islam Nusantara ke seluruh dunia. Bodoh tidak atau pura-pura bodoh dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Di antara yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelum beliau bu'itha ila qaumi khasatan, hanya diutus kepada kaumnya saja. Iya, wa bu'ithu, adapun aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus ila nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Apakah dari ya benua Asia atau Afrika atau Eropa atau apa namanya Amerika, semua mereka berkulit putih, hitam, merah, semua mereka adalah memiliki Rasul yang satu, ya Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka. Semua mereka dituju oleh ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a maqalati thumma la yu'minu bi illa wa huwa min ashabin nar. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Ya. Kemudian berdalih dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Berdalih dengan ayat ini untuk mentolerir dakwah kepada faham yang dia lontarkan oleh Islam Nusantara, dia lupa bahwasanya Islam yang merupakan rahmat lil alamin adalah Islam dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin menjadi muslim yang rahmat lil alamin, kembali kepada ucapan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, bukan dengan penafsiran sebagian mereka. Sebagian mereka bahwasanya rahmat lil alamin yakni Islam yang memiliki muatan-muatan lokal. Ya, budaya lokal. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan beliau yang menerima wahyu ini, wa arsalnaka ila rahmatil alamin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya muatan-muatan lokal yang dengan istilah mereka, budaya lokal yang menurut istilah mereka itu ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang sesuai dengan dan tidak menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah yukar, dibiarkan diteruskan. Iya, adapun yang tidak sesuai dengannya, yang tidak sesuai, bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibuang. Di antara budaya yang ada di kalangan Arab, di antara budaya syirik yang ada di kalangan Arab, yang Rasulullah SAW ingkari, yang masyhur di kalangan kita, bagaimana orang-orang Arab ketika mau berperang, iya, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di Datu Anwab. Ini budaya mereka, kebiasaan mereka, muatan lokal berarti istilah mereka. Tapi Rasulullah SAW ingkarinya. Di antara khonabilah rahimah narahimahkumullah, budaya lokal yang dengan istilah mereka atau muatan lokal kata mereka yang dikatakan Arab, Rasulullah SAW ingkari adalah atatayur, tatayur ada kalangan Arab dan Rasulullah ingkari. Dan berbagai macam perbuatan-perbuatan jahiliyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin jahiliyah maudu'un tahta qadami. Adapun budaya-budaya yang sesuai dengan syarat Islam yang tidak bertentangan dengannya, yukar. Di kalangan Arab ma'ruf kebiasaan mereka silaturahmi. Ma'ruf di kalangan mereka ikramu duyuf, memuliakan tamu. Maka yukar, dibiarkan, diteruskan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Sehingga ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, kembalinya bukan kepada budaya, ya, tetapi kembalinya kepada Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wafaqal kitab wa sunnah, yang cocok dengan Al-Quran Sunnah, budaya dari manapun dia, ya, maka dibiarkan. Adapun yang khalafal kitab wa sunnah, yang milisi Al-Quran wa Sunnah, maka harus dibuang, dijauhkan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan. Nanti